بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سمعنا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الله سبحانه وتعالى بفرمان walau sya'a rabbuk, kalau Allah seandainya Allah berkehendak, la'amana man fil ard kullihim jami'a, ini saya seluruh penduduk bumi itu mereka seluruhnya beriman. Afa anta takrahun nas, apakah kamu tidak suka terhadap manusia? Atau takrah di sini la tuqaddir ala dzalik, apakah kamu memaksa manusia sampai mereka beriman semuanya? Nah, hatta yakunu mu'minin, sampai mereka beriman. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah, tidak ada satu jiwa yang beriman kecuali dengan izin Allah. وَأَجْعَلْ رِجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, Allah jadikan seorang tersesat, menyimpang terhadap orang-orang yang tidak mau berfikir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَقُولُ تَعَالَى النَّبِيِّ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Allah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau sya'a rabbuk, kalau Allah seandainya Allah berkehendak, la'aman man fil ard kullihim jami'an, niscaya mereka seluruhnya akan beriman. Bi'an yulhimahum iman, Allah berikan ilham kepada mereka untuk beriman. Yuzi' qulubahum littaqwa, Allah berikan hati-hati mereka ketakwaan, pada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Faqudratuhu salihah lidhalik, kudrahnya Allah mampu untuk melakukan itu semua. Walakin iqtarat hikmatuh, akan tapi terkandung dari hikmah Allah yang Allah berikan. Angkana ba'dhu mu'minin wa ba'dhu kafirin, ketetapan dari Allah Azza wa Jal, tidak semuanya beriman, tidak. Ada juga yang kafir, ada mu'min, ada kafir. Enggak mungkin semuanya mukminin, tidak. Ada hikmah di balik itu semua. Ada mukminin, ada kafirin. Ada yang bersyukur, ada yang kufur nikmat. Nah, itu semua ada hikmah. Ada hikmah di balik itu semua. Nah, pasti ada lawannya. Tidak ada kebalikannya. Ada mukmin, ada kafir. Tidak mungkin mukmin semua atau kafir semua. Semuanya sudah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin, apakah kamu memaksa pada manusia seluruhnya sampai mereka beriman? Ayolah tuqaddir ala dzalik, jangan kamu lakukan itu, memaksa, menekan. Walaysa fi imkanik. Tugas itu bukan tugas kamu menekan, memaksa agar mereka semua Islam, masuk Islam semua, tidak. Beriman semua, tidak. Itu sudah ketentuan dari Allah. Tugas kamu hanya menyampaikan saja. Wa innama alaikal balag wa alainal hisab. Tugas engkau hanya menyampaikan. Adapun kami yang menghisab, Allah yang menghisab, yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad SAW dan yang seterusnya dari dai-dai. Hanya menyampaikan saja. Dia mau beriman, alhamdulillah. Memang pas Allah berikan kepadanya keimanan. Dia kufur, menentang, memusuhi dakwah, memusuhi Islam. Nah, itulah ujian, cobaan. Dan sudah ketetapan dari Allah. Sudah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Nah. لا تقدر على ذلك وليس في إمكانك ولا قدر لغير الله على شيء من ذلك. Tidak ada selain daripada Allah yang menekan itu, yang melakukan itu. Artinya tugas mereka beriman semuanya adalah dari Allah. Allah yang menentukan, bukan manusia. Kalau manusia, kalau kita dai hanya menyampaikan, menyampaikan saja. Nah, bukan memaksa harus beriman semuanya, tidak bisa. Nah, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidak ada satu jiwa pun. Tidak ada satu jiwa pun mereka beriman kecuali dengan izin Allah. Ai bi iradati wa masyiati, dengan iradah Allah dan masyiah Allah, keinginan dan kehendak dari Allah. Wa idznuhu al-qadari syar'i, dan izinnya dari Allah adalah secara qadari dan secara syar'i. Qadari syar'i. Apa itu qadari syar'i? Amin Abdurrahman. Qadari syar'i apa? Artinya. Abil Abdullah. Ketentuan Allah secara qadari dan syar'i, apa artinya? Qadari apa, Yusuf? Raihan, Amirij. Apa artinya qadari syar'i? Qadari itu apa? Kauni. Pasti terjadi. Suka enggak suka. Beriman enggak beriman. Dia kafir atau muslim. Itu pasti terjadi. Ya. Qadari syar'i. Kauni. Qadari juga namanya kauni. Takdir kauni. Takdir qadari. Syar'i. Takdir syar'i adalah yang disukai, dicintai oleh Allah. Ini bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ya, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah, artinya keimanan seseorang, siapa yang memberikan adalah Allah secara qadari dan syar'i. Faman kana minal khalq qabilan lidzalik, barang siapa dari kalangan makhluk menerima itu dari keimanan, yara yuzakku indahul iman, wafaqahu wahadah, orang tersebut diberikan dari keimanan, Allah berikan taufik dan Allah berikan bimbingan kepadanya. Sebaliknya, wa ja'alu rizsa ya syarrab balal, sebaliknya Allah jadikan keburukan dan kesesatan ala alladzina la yaqilun, terhadap orang-orang yang tidak mau berpikir. Alillah, tentang Allah, perintahnya, larangannya. Wala yalquna balan, tidak pernah mencurahkan, memperhatikan dirinya untuk menerima nasihat dan wejangan, nasaih wa mawa'id. Nah, artinya orang-orang yang seperti ini memang sudah merupakan dari ketetapan Allah menjadi ar-rijs asyarr wad-dhalal, keburukan dan kesesatan. Apa sebabnya? Di antara sebabnya di sini disebutkan alladzina la yaqilun, tidak mau berpikir, berarti apa? Bodoh, orang-orang bodoh. Ya, dia disesatkan karena yang bodoh, tidak mau berpikir, tidak mau menuntut ilmu. Ilmu banyak tersebar, dia malas, dia berpaling dari ilmu, dia meninggalkan ilmu. Na'udzubillah. Wallahu al-musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.